Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak, kita kembali taklim masih dalam metode putus sambung. Juz ke-30, kita sudah memasuki surah ke-94, surah Al-Insyirah. Mungkin ada beberapa ibu dan bapak bingung kok pakai mic, karena setiap pengajian kami insya Allah akan masuk di internet streaming. Jadi ada jamaah kita yang sudah di Belanda, yang sudah di Jepang, di Inggris, alhamdulillah mereka ikut belajar. Jadi bukan hanya segini belajar, tapi banyak orang, dan selamanya, selama dunia ada, di arsip itu ada. Makanya tadi saya bagi-bagi alamat ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa mengunjungi di www.arirkm.com, ya, itu radio streaming dan TV-nya, atau di www.muslim737.com, ada di www.radiobelajarngaji.com. Di sana saya kumpulkan video-video, ada gambarnya semua, video-video ngajar saya selama 11 tahun. Begitu juga nanti video-video anak kecil yang 2 tahun sudah pintar baca Quran, 5 tahun sudah tamat 30 juz dan segalanya, insya Allah. Mudah-mudahan harapan saya bermanfaat untuk kita. Untuk kita sesudah alhamdulillah ya sudah ngaji, bagaimana dengan keluarga kita, istri kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Nah ini dengan mungkin nanti ini diperbanyak, dipotong kopi, dibagi-bagi dimanapun ini kan. Ini tidak hanya di Jakarta, seluruh dunia ya. Bisa ini insya Allah. Dan inilah Pak Yudo mimpi kita. Dulu kita pernah bermimpi ingin punya radio, ingin punya TV, walaupun radio konvensional nggak kebeli karena mahal, 16 miliar. Dengan radio internet dan TV internet, alhamdulillah saya bisa melanglang ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Baik, dilihat surah Al-Insyirah, kita masih metode tanpa lagu. Tidak boleh pakai lagu, metodenya dihentak. Karena untuk bapak, ibu. Tapi untuk anak-anak tidak boleh dihentak seperti ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin di lain-lain kesempatan nanti saya bawa infokus. Kalaupun tidak sempat infokus dibawa, di internet itu ada dijelaskan. Jadi ada gambarnya, saya jelaskan. Lafad Allah ini dibaca tebel, tafhim kenapa? Karena sebelum lafad Allah baris di atas, ada warna-warnanya semua. Lafad Allah dibaca tipis, karena sebelumnya baris di bawah ini. Pak Edi untuk ngajar itu tinggal didownload aja di sana, yang dulu Pak Edi inginkan. Atau kata Pak Yudo, saya mah pengen di-shoot, nanti saya bawa kamera. Jadi disur gitu ya. Insya Allah ya, tujuannya bukan untuk pamer. Pamer apa yang mau di ini kan, orang ilmu kita cuma sedikit begini ya. Tapi insya Allah bermanfaat untuk memotivasi pada saudara-saudara kita yang sampai saat ini enggan belajar. Bukan enggan apa, takut belajar Quran itu ya. Baik, gini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah gitu ya, buka mulutnya ya, senam mulut. Kalau senam mulut biasa kan senam dan jadi sehat, ini sehat dan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. apa baca Quran harus begitu? Enggak ya, ini hanya untuk latihan aja. Untuk latihan kita melatih vokal ya. Bagaimana Berta itu orang-orang yang enggak jadi enggak punya bakat awalnya bisa punya bakat jadi artis kan? Nah, saya ini bakatnya bakat jadi bisa baca Quran bagus lah ya. Alam, kenapa di alam? Banyak orang yang baca imam bahkan alam nasyrah, bukan idhar di situ, jangan ditahan. Alam tarokaifa, bukan alam tarokaifa, gitu ya. Jadi idhar di situ kumi mati. Nah, untuk supaya tidak ditahan, nih cara awalnya latihan alam, alam nash, alam nashroh, alam nashroh. Laka sodrok ya. Alam nasroh laka sodrok rok. Nah, ya kalau pakai lagu mah lihat ibu dan bapak belajar dengan lagu susah ya, ibarat Pak Yudo atau bapak nih udah dandan kan rapi, saya ingin melihat apa adanya yang bangun tidur itu ya aslinya, belajar yang aslinya dulu. Kalau pakai lagu kan gini, alam nasroh laka sodrok, nggak begitu kelihatan. Tiba-tiba ada rak gitu. Nah, dilatihnya itu alam ya, siap mukanya jelek ya. Tapi jangan pernah bilang Pak Jaka jelek atau saya jelek. Karena kalau dibilang Pak Jaka jelek berarti menghina yang menciptakan Pak Jaka, menghina Allah ya. Pak Jaka ganteng itu Pak Jaka. Alam alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Sajid, sajid, ya. Banyak itu orang kol-kolahnya nggak keluar. Wawadok, bukan wawadakna. Wawadok, wawadok. Latihannya begitu ain. Wawadok, wawadok, na'an, ain. Agawiz, agawiz, rak, rak. Ujungnya ada kok, ada hamas, ya. Wa-wa-wa-na-an-ka-wis-rak. Rak. Hamas ya. Jadi ta sama kap mati itu jadi hamas. Banyak huruf hamas di antaranya dua ini kalau mati. Ya. Nah gitu. Nah, kalau bapak kan lucu tuh mulutnya. Wa-wa-wa-na-an-ka-wis-rak. Buka. Wa-wa-dha-na-an-ka-wiz-rak. Ya. Wa-wa-dha-na-an-ka-wiz-rak. Kan kalau enggak diginin malu mau baca. Kalau enggak ada yang ini mah tiba-tiba baca Quran bismillahirrahmanirrahim malu. Nah, ini dilatih. Jadi malunya bareng-bareng. Orang liatin aja, itu ngaji dari mana, coba biarin aja, yang penting kita lihat hasilnya. Tiba-tiba Pak Yudo jadi imam, jadi apa, udah bagus ya. Ini paling tidak, saya tidak pernah bersedih kalau hadir di masjid segini. Ini kan biangnya nih, jadi kalau gak ada imam kan ini yang jadi imamnya. Jangan sampai kayak deket rumah saya, gak ada imam sholatnya bubar, sholat munfarid. Nah lucu kan, udah semua pakai sorban pak. Pakai sorban, pakai imam. Pasti baca Qur'annya. Allah yang kau jajorok, coba. Mau jadi imam, gak mau. Malu, takut katanya. Nah ini, dilatih insya Allah ya. Jangan sampai takut. Jangan pernah takut untuk jadi imam. Kalau gak ada lagi ya. Tapi saya sendiri juga kalau ada yang lebih pintar. Karena ini saya kadang-kadang gak mau jadi imam. Itu nanggung. Karena bapak sering nyuruh ke depan ya. Saya ke depan gitu. Saya ulang lagi ayat kedua. Wawadah. Wawadah. Wawadah. Ain. Apa begitu baca Qur'an? Enggak, ini latihan ya. Karena ain itu susah. Kalau bisa ain berarti baca Qurannya udah bagus. Wa wa ba wa wa ba na ain a ka wis rak ya. Wa wa ba na an ka wis rak. Nih yang lucu yang ketiga. Kalau enggak percaya iris telinga saya kalau bohong. Umumnya orang-orang itu bacanya begini. Alladzi anqadadah rak. Alladzi qajajah rak. Ingat ya. Baca Quran itu hurufnya harus benar. Salah huruf itu merubah arti. Kan saya sering bilang, la in syakartum la ajidannakum. Apabila syukur nikmat ditambah. Tapi apabila orang bilang la in syakartum, apabila kamu mabok, masa iya yang mabok ditambah nikmatnya? Karena bacanya syakartum, sakaro mabuk. Padahal la in syakartum syin. Nah ini ya. Jadi makhrajnya harus betul. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mah, "Ya udah ada makanan belum?" Udah, ngerti orang, ngerjem. Tapi kalau Quran, bahasa Inggris, bahasa asing, harus makhrajnya harus jelas, ya, dilatih. Jadi nanti insya Allah dengan adanya alamat internet, dibuka di internet, ajarin anaknya, ajarin istrinya, ajarin keluarganya, ajarin semuanya. Nah, sambil bercermin ya, sambil bercermin. Nih, yang ayat ketiga. Gini, Pak, lihat mulutnya. Alladzi. Orang Betawi, alladzi. Orang Sunda, alladzi. Coba deh dengerin. Alladzi katanya. Alladzi. Astagfirullahalazim. Ajim orang Sunda. Orang Betawi. Orang Sunda, astagfirullahaladzim gitu. Tapi orang manapun, kalau sudah belajar, sama aja. Muammar itu orang mana? Orang Tegal ya masalah. Baca Qurannya gak kelihatan dia orang Tegal. Ya, siapapun gitu. Ini kelebihan Quran. Ya. Alladzi anqadha. Terlihat mulutnya. Anqadha za qadha za qadha za rak. Ya. Alladzi anqadha za rak. Ya. Coba Pak Edi. Alladzi alladzi anqadha za rak. Mirip ya. Yang keduanya gini, Pak. Pak lihat. Alladzi anqadha za za zho. Yang pertama dho. Alladzi anqadha za za hadada. Alladzi anqadha za. Yang kedua rapuh, agak rapuh. Zho. Zho ya. Yang pertama dho. Gitu ya. Itu. Alladzi anqadha za rak. Yuk. Alladzi anqadha za rak. Masih ya. Apa-apa yang penting latihan ya. Yang penting usaha. Jangan kododohrok, jangan kojojohrok. Beda ya. Kayak bukan pajaja ya, pajaza gitu ya. Satu jim, satu zai. Ini huruf Arab itu kadang-kadang itu loh. Udah mirip-mirip, rapat di situ lagi. Sin dan sod kadang-kadang mirip di situ ya. Kayak sirata kan banyak orang yang sirata padahal sirata, sod padahal di situ. Bukan sirata, bukan sin, tapi sod kan. Banyak orang baca sirata, bukan sin, tapi sod. Nah ini ya. Ayat keempat. Warafa'in. Warafa'na laka zikrak. Ya. Warafa'na laka zikrak. Zikrak. Itu ya. Warafa' itu ya. Itu warafa'na warafa'in warafa'na laka zik hamas zikrak ya warafa'na laka zikrak kayak mudah ya. Coba kadang-kadang kalau di kampung itu supaya tidak susah baca 151 kali ya, nggak bacanya ya, gimana coba ya. Nah ini jadi pada bukan banyaknya ya, yang penting benernya dulu, kualitasnya dulu bukan kuantitas ya, kualitasnya dulu bacaan. Fa inna ma'al ain fa inna ma'al us ini latihan ngaden-ngaden ya. Fa ibu doang yang udah sering ngeden. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza gitu ya. Faida farag, faida farag, faida matobi, faida, itu ya, jangan faida, faida, faida farag, farag, g-nya kayak kesalahan, farag, jangan paroh, jangan paroge, faida farag tafan sob, ya, faida farag tafan sob, sob. Kalau sugro yang di ujung jadi kubro ya, karena di ujung jadi kubro juga kalau dihentikan. Wa ila, tuh. Kenapa wa ila? Banyak orang yang baca wa ila, enggak. Wa ila. Wa ila rabbika farghab. Ya. Yang pertama ada sentakan, kedua enggak usah pakai sentak kayak gini ya. Bapak boleh menggituin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, buka ya mulutnya ya sampai sakit ininya. Bibirnya sampai sakit. Latihan. Alam, alam, nash, alam, nash. Tuh, si bapak lihat. Alam, nash. Alam, nash. Hei, pak, alam, nash. Nash. Pak Jaka, belum dilatih. Ah, nash. Butang ya, sama Pak Jaka, sama Pak Edi itu, sama Pak Edi. Alam nashroh laka sodrok. Ya, Pak. Alam nashroh laka sodrok. Rok. Capek kan? Di internet ada. Di akhirat pas sudah ada, udah ada bukunya. Tanggal sekian, jam sekian kita latihan huruf gitu ya. Wawadu'na anka wizrok. Wawadu'na anka wizrok. Nih, hati-hati ya di sini ya. Jangan malu-maluin nih. Lihat mulutnya. Alladzi anqadha za qadha za za qadha zahrak. Ya. Alladzi anqadha zahrak. Masih ya. Masih qadha zahrak. Telinga saya masih kedengarannya masih bau dodo dua-duanya. D juga DHO satu Z HO. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Gitu ya. Warafa'na laka dzikrak. Warafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Pak Yudo udah ketemuan abud ya. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus itu latihan ya, enggak apa-apa. Kan abud kan gitu, ente mau ke mana? Main semua latihan. Innama'al usri yusra. Innama'al usri yusra. Tapi jangan use ya. Innama'al usri yusra. Innama'al usri yusra. Bagus. Faiza farata fansab. Faiza farata fansab. Faiza farata fansab. Faiza farata fansab. Sab. Sab. Jangan telat. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Nah, ketiganya baru lagu. Lagu kayak gini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kan enggak kayak tadi ya. Itu alam nasyrah kan latihan tadi ya. Nih, lagu mah udah enggak gitu. Alam, alam nasy, tapi ininya mulutnya berbekas. Alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na الذي jangan alad الذي anqadha zahrak. Alladhi anqadha zahrak. Masih hutang ya sama saya, masih ternyata khodoh dohrok masih. Alladhi, lihat sulitnya dia. Alladhi anqadha zahrak. Gitu ya, gituin aja. Ya. Alladhi anqadha zahrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Silakan ya, enggak ada masalah kalau udah dapat pahalanya. Berapa huruf tuh yang kita baca? Berapa kali? 5 kali kan, 5 ulang. Hitung satu huruf itu 10 kebaikan, 10 hasanah. Itu katanya begitu ya pahalanya. Ibu, nanti dibagi-bagi. Sebentar. Ibu, Pak, lagu apa cangkok? Kalau cangkok enggak boleh pakai lagu, kalau lagi pakai lagu, boleh mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Sadrak. Sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Rak. Hamas tuh ya. Rak. Kalau pakai ini kedengaran nanti. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Nah, lihat itu. Wa rafa'na laka dhikrak. Dhik. Hamasnya dulu kedua. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al 'usri yusra. Enggak ada haknya ya. Nanti apa didengar di internet ya. Inna ma'al usri yusra. Nah, tapi panjang sedikit. Tadi Iwan kan? Yus. Nah, inna ma'al usri yusra. Nah, begitu. Tapi juga ada haknya. Fa'idha faragta fansab. Ifa. Fa'idha faragta fansab. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Terima kasih Pak Edi, Pak Haji ini. Dengerin nanti ya, hamasnya. Ya belajar. Jadi tidak ada tujuan lain ya. Wah, bacaan begini aja di internetin. Bukan begitu, di luar apa banyak yang belum bisa malahan. Kita alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam. Pak Yudo, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Tapi kayaknya gini pecah. Rock. Itu orang pakai baju apa? Rock and rock gitu ya. Pecah. Terus alladhi anqadha zahrak. Ada tapi udah bagus tuh. Alladhi anqadha zahrak. Makanya gitu latihannya. Alladhi anqadha zahrak. Kapnya ya belum pecah tuh. Rock terus warafa'na laka dzikrak fa innama al ain Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bagus, enggak ada haknya. Faida. Faida, faida. Kalau Betawi faija, faida. Faida farok. Farol. Faida farok. Farol. Farol. Farol. Farol. Faida farol. Faida farok. Tafang. Sobe, ya. Faida. Faida farok. Tafang sobe. Wa ila rabbika farghab. Jangan ditak, jangan dicicil. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Gitu. Terima kasih Pak Yudo. Pak. Belum. Pak Jaka. Pak Jaka. Ya. Lagu apa cengkok? Lagu boleh? Lagu aja. Lagu aja. Pak Jaka ini pengurus masjid. Kalau tadi Pak pengurus masjid, Pak Yudo ketuanya ya di sini ya. Nah, ini apanya? Marbotnya merangkap segalanya ini, tukang azan, tukang macam-macam lah ya. Ustadznya juga jadi imamnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, rah. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak. Kurang. Alladhi anqada zahrak. Alladhi anqada zahrak. Qadda zah. Yang pertama bulat. Qadda zahrak. Qadda zahrak. Pecah yang kedua. Qadda zahrak. Qadda zahrak. Ya. Alladhi anqada zahrak. Dilatih ya. Qadda zahrak. Qadda zahrak. Warfa. Alladhi anqada zahrak. Hadada qadda zah. Qadda zah. Qadda zah. Alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta. Tebel. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini surat ini kan pendek tapi sering salah orang gitu ya, dipakai salat. Ibu, terima kasih Pak Jaka. A'udzu billahi. Ini kahinu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Jangan kahidup. A'udzu billah gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Sin kecil sini ya. Ada bagus, hamasnya ada kena. Fa inna ma'al usri yusra. Sin kecil. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farhab. Es tuh jawa farhab farhab farhab. Es guru farhab. Tapi g-nya agar apa farhab farhab. Wa ila rabbika farhab. Ustazah ya farhab ya tuh. Ingat bukan salah apa daerah. Kayak saya juga sama. Alfil alam taro kaifa fa'ala, padahal bukan alam taro kaifa fa'ala rabbuka, biasa habil fil itu F, jadi daerah ya. Jadi alhamdulillah ketemu di sini nih satu periuk kan, ibarat apa sayur asem ketemu asem di gunung apa tuh, jadi ketemu dalam satu periuk. Jadi ini alhamdulillah kita ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang, orang mana. Ibu dan Bapak terima kasih semuanya, bisa diakses di internet kami, ada TV-nya, ada radionya, alhamdulillah TV-nya dari beberapa bentuk-bentuk film ya, ada film saya, film Tajwid, film macam-macam lah, ada anak kecil 2 tahun sudah baca Quran, 5 tahun sudah hatam Quran, nah itu di sana. 5 sebetulnya web saya, tapi di situ saya catat 3. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.